pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang. Assalamualaikum Syadaralun, berita siang edisi hari ini Rabu 28 Maret 2018 dibacakan Tia Andalusia dan Ahyar Abdullah. Kementerian Agama tetapkan biaya standar umrah sebesar Rp20 juta. 11 April 2018 Gerindra agendakan deklarasi pencapresan Prabowo. Dua anak Setia Novanto diperiksa KPK terkait kasus IKTP. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang juga bisa Anda dengarkan di Radio Lausar 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syadaralun, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan Kementerian Agama telah menetapkan biaya referensi atau biaya standar penyelenggaraan umrah sebesar Rp20 juta. Hal itu dilakukan untuk melindungi konsumen dari penipuan. Besaran tersebut telah disepakati oleh sejumlah asosiasi yang membawahi Biro Perjalanan Penyelenggara Umrah. Kompas.com melansir. Lukman mengatakan pihaknya telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan sejumlah asosiasi yang membawahi Biro Travel dan sudah sepakat biaya referensi umrah sebesar Rp20 juta. Ia menilai biaya sebesar itu merupakan biaya rata-rata yang memadai bagi setiap penyelenggara umrah untuk memenuhi standar pelayanan minimal. Lukman memaparkan dengan biaya sebesar itu, maka penyelenggara umrah hanya diperbolehkan menggunakan maskapai penerbangan dengan sekali transit sebelum menuju Arab Saudi. Hal itu diberlakukan supaya tidak menguras fisik jamaah untuk beribadah di sana. Biaya tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. Jika masih ditemui biro perjalanan yang menetapkan harga di bawah Rp20 juta, mereka wajib melaporkannya ke Kementerian Agama, tepatnya ke Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Syadaralun, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad membenarkan bahwa partainya akan mendeklarasikan Ketua Umumnya Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2019. Kompas.com melansir. Menurut Dasko, deklarasi akan dilakukan pada 11 April mendatang, tetapi ia belum bisa memastikan lokasi deklarasinya. Ia mengatakan Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Gerindra telah menyerap aspirasi seluruh kader di daerah untuk kembali mengusung Prabowo sebagai calon presiden. Saat ditanya apakah deklarasi juga akan mengumumkan calon wakil presiden pendamping Prabowo, ia mengatakan hal itu belum akan diumumkan. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meminta masyarakat bersabar terkait pencalonan dirinya sebagai calon presiden pada Pilpres 2019. Syadaralun, putra-putri Setia Novanto, Dwina Mikela dan Reza Herwindo menyambangi KPK. Keduanya akan diperiksa penyidik terkait kasus korupsi proyek IKTP. Kompas.com melansir. Dwina dan Reza tampak datang ke KPK pukul 10 waktu Indonesia Barat. Keduanya terlihat turun dari mobil Velfire berwarna hitam, kemudian masuk ke lobi KPK tanpa memberi keterangan apapun. Dalam kasus ini, KPK menyebut Irvanto diduga sejak awal mengikuti proses tender IKTV dengan perusahaannya PT Murakabi Sejahtera, serta mengikuti beberapa kali pertemuan di Ruko Fatmawati. KPK menyebutkan walaupun perusahaannya kalah, Irvanto menjadi perwakilan Novanto. Irvanto yang merupakan keponakan Novanto diduga telah mengetahui ada permintaan fee 5% untuk mempermudah proses pengurusan anggaran IKTP. KPK menduga Irvanto kemudian menerima uang sejumlah total 3,5 juta US dollar. Uang itu diperuntukkan buat Novanto. Selain Irvanto, orang dekat Novanto, Madeoka Masagung, menjadi tersangka dugaan korupsi IKTP. Peran Madeoka juga diduga sebagai pihak yang menjadi penampung dana untuk Novanto senilai total 3,8 juta US dollar. Cederalun, KPK menunggu putusan hakim terkait ada atau tidaknya aliran dana ke Rapimnas Partai Golkar. Nantinya KPK akan memperhatikan apa saja pertimbangan hakim. Kompas.com melansir. Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan dirinya enggan menanggapi lebih lanjut tentang kemungkinan adanya aliran duit ke partai politik dalam kasus IKTP. Ia hanya menyatakan ada banyak informasi yang diperoleh dari pemeriksaan Setia Novanto sebagai terdakwa kasus IKTP. Sebelumnya Novanto mengakui aliran uang korupsi proyek IKTP juga mengalir ke Rapimnas Golkar sebesar 5 miliar rupiah. Novanto menyebut uang itu berasal dari keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo. Novanto pun mengaku sudah mengembalikan uang itu ke KPK. Novanto merasa ponakannya tidak akan mampu mengembalikan sehingga digantikan olehnya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa anggota Komisi 1 DPR RI Fayakhun Andriadi sebagai tersangka Rabu siang. Fayakhun diperiksa terkait kasus dugaan suap dalam pengesahan APBDP tahun anggaran 2016 untuk Badan Keamanan Laut atau Bakamla RI yang melibatkannya. Kompas.com lansir. Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 14 Februari 2018 lalu, KPK belum melakukan penahanan terhadap politisi Golkar tersebut. Dalam kasus ini, Fayakhun diduga menerima suap berupa hadiah atau janji yang terkait dengan jabatannya. Suap itu diduga merupakan fee atas jasa Fayakhun dalam meluluskan anggaran pengadaan satelit monitoring di Bakamla pada APBNP tahun anggaran 2016. Menurut KPK, Fayakhun diduga menerima fee sebanyak 1% dari total anggaran proyek Bakamla RI senilai 1,2 triliun rupiah. Fee 12 miliar rupiah untuk Fayakhun itu diberikan Direktur Utama PT Melati Teknovo Indonesia, Fahmi Darmawansyah, melalui anak buahnya Muhammad Adami Okta. Suap untuk Fayakhun diberikan secara bertahap sebanyak 4 kali. Fayakhun juga diduga menerima $300.000 Amerika Serikat. Sederalun, Kerajaan Arab Saudi pada Selasa kemarin menyerahkan cek senilai 930 juta US dollar atau sekitar 12,7 triliun rupiah kepada PBB untuk bantuan kemanusiaan di Yaman. Namun PBB justru mendesak Saudi untuk mengakhiri perang di Yaman. Kompas.com melansir. Seperti diketahui, Saudi memimpin koalisi militer untuk memerangi kelompok pemberontak Houthi di Yaman. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengucapkan terima kasih kepada putra mahkota Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, untuk sumbangan tersebut. Namun, dia menekankan perang di Yaman membutuhkan solusi politik dan bukan hanya respons kemanusiaan. Pangeran Mohammed mengatakan Saudi akan berusaha maksimal untuk menyelesaikan masalah di Timur Tengah secara politis. Korban sipil dari berbagai serangan udara koalisi militer di Yaman telah menuai kritik dari kelompok hak asasi manusia. Pada Oktober tahun lalu, PBB menempatkan koalisi tersebut dalam daftar hitam karena membunuh dan melukai anak-anak. Sekitar 10.000 warga Yaman tewas dalam perang. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Rabu 28 Maret 2018. Berita sore Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Syederalun, wassalam.